إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله تعالى بمنه وكرامه ومعونة منه تعالى kita lanjutkan silsilah yang kedua dari kitab Tauhid yang diambil daripada tulisan-tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Yang mana tulisan-tulisan beliau menunjukkan bahwasanya perhatian beliau ala tasfiyati tauhid minasyirik wal bid'ah wal khurafat. Tulisan-tulisan beliau penuh berisikan dengan perkara-perkara tauhid dan bagaimana memurnikan tauhid daripada kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan dan juga khurafat. Maka tentunya ini merupakan amalan yang besar yang semoga Allah SWT mencantumkan tulisan-tulisan beliau sebagai timbangan amalan kebaikan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang beliau tulis dari karya-karya tulis beliau merupakan salah satu jalan untuk memperbaiki akidah dan tauhid seorang muslim. Akidah dan tauhid seorang muslim. Dan hal itu tentunya apa? Ba'da ma'unatillahi ta'ala alaina. Setelah adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk kita berjalan di atas tauhid yang benar. Di atas akidah yang benar. Di atas sunnah yang mustaqimah. Ini semua adalah ma'unatullah taala alaina. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikian pula di antara perkara-perkara yang akan membantu seseorang memiliki akidah dan tauhid yang benar, yang lurus, yang mutabik lil Qur'an wa sunnah, akidah dan tauhidnya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Setelah dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menempuhnya, di antaranya kata Syekh Abu Abbas hafizallahu taala dalam beliau membawakan setiap pembukaan beliau dalam kitab-kitab tauhid dan akidah, hal itu akan tercapai dengan dua perkara. Seseorang akidahnya dan tauhidnya akan benar setelah dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemudian dia dengan mengamalkan dua perkara. Perkara yang pertama kata beliau setelah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ayyujadal insan aw al abd fil mujtama at-tayyib al-khair alladhi ahluha يعملون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang pertama, kata beliau, seseorang akidahnya dan tauhidnya akan benar setelah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan dia berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan yang masyarakat dan lingkungan tersebut beramal dengan Alkitab dan juga As-Sunnah, sehingga ahlu hadzal bilad, penduduk negeri tersebut atau penduduk lingkungan tersebut atau perumahan tersebut atau bi'ah lingkungan tersebut apa? Mengambil akidahnya dan tauhidnya dengan akidah dan tauhid yang benar. Itu apa? Mutabiqul waqi', sesuai dengan kenyataan yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, sehingga akan terwujud, akan benar akidahnya seseorang setelah dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia tinggal, jikalau dia hidup di lingkungan yang baik, masyarakatnya baik, beramal di atas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Di mana kita bisa tinggal di daerah tersebut? Di mujtama' al-khair. Di Indonesia sulit ya, kecuali dia memiliki lingkungan sendiri ya, mempunyai apa, tanah hektaran, bisa buka perumahan khusus ahli sunnah. Taib, seperti yang terjadi di Dar min Duril Hadith fil Yaman. Kalau di Yaman setiap markis apa memiliki kapling istilahnya yang luas, sehingga apa, khusus mujtama' ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang apa beramal di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib, sehingga ahluha tayyib, penduduknya baik, mubarakah, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin antum mendengar bagaimana kisah Dammaj di masa Syekh Muqbil rahimallahu taala, dibukakan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ketika ahluha ya'maluna 'ala al-kitabi wa sunnah. Tayyib. Tetapi kalau kita tinggal di lingkungan, di perumahan yang kata Syekh Muqbil rahimallahu taala, al-mujtama' la tusa'iduka 'ala al-khair. Masyarakat itu enggak bantu antum untuk berbuat baik. Iya. Apakah ada masyarakat yang membantu kita untuk berbuat baik? Yang ada apa? Neror. Orang berbuat baik dikiranya berbuat salah. Orang beramal di atas sunnah dikiranya apa? Nyeleneh sendiri. Iya. Menyelisih apa yang ada pada mereka. Sehingga benar yang dikatakan oleh Syekh Muqbil. Kebanyakan masyarakat itu tidak membantu kita untuk berbuat baik. Tayyib. Kecuali apa, tinggal di mujtama' al-khair at-tayyib, yang baik. Ya, maka jika lo antum mampu tinggal di mujtama' seperti itu, di lingkungan ilmu, di markaz ilmu min marakiz ahli sunnah, fahad afdal. Itu utama. Ya. Di pelosok-pelosok mungkin, atau kalau di Jakarta ada perumahan khusus ahli sunnah, itu lebih baik ya, bergabung bersama ikhwannya sesama ahli sunnah. Kenapa? Hal itu akan membantu akidah kita dan keturunan kita, akidah dan tauhid yang baik. Coba kita gaul dengan masyarakat, anak kita dilarang nonton TV, tetangga punya, akhirnya apa, nonton juga. Iya. Akhirnya apa? Kena juga akidahnya. Tahu tuyul lah, iya. Tahu hantu lah, padahal itu syaitan. terpengaruh dia akidah, terpengaruh tauhidnya, ya, dengan apa keadaan masyarakat di sekitarnya. La yusa'iduka ala al-khair. Sehanian lakum, ya, kenikmatan yang sangat luar biasa jika ada seseorang bisa tinggal mujtama seperti itu. Ya, mungkin antum berandai-andai tinggal di Yaman, merakis ilmu, atau di Saudi Arabia, dekat para masyayikh, itu masya Allah. Terlebih di akhir zaman, ya, sebagai tempat yang tidak terkena fitnah, yaitu Makkah wal Madinah. Fitnah Masih Dajjal, jadi seorang aman dari terkena fitnah Dajjal ketika dia tinggal di Makkah ataupun di Madinah. Tayyib. Yang menunjukkan atas itu semua bahwasanya tatkala seorang tinggal di lingkungan ahli sunnah, di lingkungan yang beramal di atas kitab sunnah, dia akan selamat akidahnya, akan selamat tauhidnya, demikian pula keturunannya. Hadith Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh seseorang bernama Hakam Abu Shifa, ya, Abu al-Hakam atau nama Abdul Hakam, kalau Abdul Hakam jelas boleh. Nama dia Hakam atau Abul Hakam kunyahnya, boleh atau tidak? Boleh. Mutlak atau bolehnya tafsir? Tafsir, ahsan, tafsir. Tidak boleh rekomendasi pada diri seseorang, nama yang mengandung rekomendasi tidak boleh, ya. Al-Hakam adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Al-Hakam adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang da'i apa menta'bid dengan menamakan Abdul Hakam, ya. Dan yang tidak boleh menamakan seseorang dengan Hakam atau menkunyahi dengan Abul Hakam jikalau maknanya dilihat, jikalau maknanya sesuai dengan yang terjadi kepada sahabat Hani radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu seorang ridha terhadap keputusan dia, ridha terhadap hukum dia, maka tidak boleh. Jikalau maknanya apa ridha terhadap keputusan dia, kemudian dia apa dinamai al-hakam atau dikunyahi Abul Hakam, seperti yang terjadi kepada Hani radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Dalam riwayat Abu Dawud, beliau ditanya, kenapa dikunyahi Abul Hakam? Alasannya kata beliau, fa inna qaumi idza ikhtalafu, ya, kaumku ketika mereka berselisih, atauni, datang kepadaku, fa hakamtu bainahum, kemudian aku hukumi di antara mereka. Namanya apa? Muslim, tukang mendampingkan. Itu masyhur di kalangan Arab, ketika mereka bersengketa, mereka akan datang kepada orang yang bisa menengahi, ya. Seperti Syekh Abdul Rahman Habibullah Ta'ala, beliau masyhur dari sebanyak Damman sampai sekarang ini sebagai rujukan manusia dalam mengislahkan dua kelompok yang sedang bersengketa. Datang kepada beliau dua kelompok ini, ya, meminta taujih penengahnya. Tayyib. Dan ini masyhur dari dahulu sampai sekarang di kalangan orang Arab seperti itu, ya. Jadi ketika bersengketa, dua-duanya datang mengadukan masalahnya di tengah-tengah atau di orang-orang yang bisa menengahi masalah mereka, bukan satu datang, satu lagi datang lagi. Akhirnya apa? Tidak akan ketemu masalahnya. Jadi kalau dua-duanya tidak hadir. Tayyib. Maka apa? Ketika beliau menghukumi kaumnya, faradu atau faradiya bi ahkamihi. Mereka ridha dengan keputusan Hani ini. Sehingga apa? Dikunyahi oleh kaumnya Abul Hakam. Ya. Maka Rasulullah fahadha ahsan. Itu bagus ketika mereka apa? Kembali rujuk dengan apa yang kamu putuskan. Tetapi apa? Namanya Al-Hakam huwallah wa ilaihi al-hukmu. Al-Hakam itu Allah, dan kembalilah semua hukum kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam rubah kunyah Hani tersebut dengan Abu Syuraih. Tidak lagi dengan Abu Al-Hakam. Kenapa? Karena maknanya ridha terhadap hukum seseorang ini tidak boleh ketika maknanya diitlakan kepada makhluk. Tetapi selama maknanya ini tidak dipakai oleh makhluk, seseorang dinamai Al-Hakam, maknanya bukan berarti ridha terhadap keputusan dia, boleh-boleh saja. Ya. Sebagaimana ini Muawiyah bapaknya Al-Hakam. Demikian pula di antara para sahabat Al-Hakam Ibn Sa'id. Kemudian Al-Hakam Ibn Abdullah Al-Thaqafi. Dan juga Al-Hakam Ibn Al-Harith Al-Sulami. Dinamai tetapi tidak dirubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena maknanya berbeda. Seperti apa? Makna yang berada pada Hani. Seperti itu. Tayyib. Kata Muawiyah Ibn Al-Hakam As-Sulami, kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawani. Nyatalah aku memiliki seorang budak perempuan. Ya. Yang budak perempuan ini tugasnya menggembala kambing di sekitar Gunung Uhud. Ya, di Gunung Uhud dan di sekitarnya. Ini budak perempuan. Biasa ya kalau di sana tukang ngangon itu apa? Perempuan. Ya. Di ngangon ratusan kambing. Kemudian apa? Sapi, unta. Itu biasanya anak-anak perempuan, terlebih orang-orang Badui. Ya. Enggak bingung mereka, enggak capek. Yang ngangon tersebut apa? Perjalanan jauh. Pergi pagi pulang sore. Kerjanya apa? Ngangon. Iya, tahu kan ngangon ya? Gembala. Cari rumput karena susahnya rumput di daerah Saudi. Ya. Susahnya rumput sehingga harus digembalakan. Tayyib. Sehingga yang namanya gembala ini biasa bagi perempuan di kalangan Arab. Maka tatkala budak ini menggembalakan kambingnya Muawiyah Ibn Al-Hakam, fattala'tu dhata yaumin, di suatu hari saya melihat kerjanya si budak tersebut. Bagaimana dia menggembalakan kambingnya? Fa idza dhibu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Ternyata apa? Serigala telah menerkam salah satu kambingnya yang dia gembalakan, yang dia giring. Ini menunjukkan apa? Kelalaian budak tersebut dalam menggembala kambingnya. Ya. Sehingga kalau orang Yaman, orang-orang Badui, perempuan-perempuan yang menggembalakan kambing itu apa? Disertai dengan anjing-anjing penjaga. Fungsinya untuk menjaga dari kejahatan orang lain ataupun apa? Binatang jahat yang lainnya. Sehingga macam-macam akan diuber oleh anjing-anjingnya yang siap menerkam. Tayyib. Ini menunjukkan apa? Kebiasaan memang serigala itu apa? Menerkam kambing yang sendirian. Ya, yang jauh dari temannya, diintip. Sehingga dalam hadis yang lemah, ya'kulu dhibu al-ghanam al-qasiyah. Serigala itu makan apa? kambing yang jauh, yang sendirian, memisahkan diri. Sehingga Syekh Abdurrahman ketika ada santri yang bersender sebelah sana, langsung beliau bawakan, inna dhi'ba ya'kul ghanam al-qasiyah. Artinya jangan menyendiri, bergabung dengan temannya, ya, ngumpul. Tayyib. Ya, jangan uzlah. Ya. Jadi harus adanya apa? Kumpul dengan saudara-saudaranya. Keistimewaan atau keutamaan al-ijtima' wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. La yatafarraqun. Tidak bercerai-berai, berpisah, satu di pojok sini, satu di pojok yang lainnya. Karena kata Rasulullah apa? Fa inna tafarraqakum hadhihi minasyaitan. Ya, beronselok-onseloknya atau apa namanya, ya. Berkelompok-kelompoknya satu dengan yang lainnya, itu adalah apa, dari syaitan. Syaitan bersemangat untuk apa, tahrish, memisahkan satu dengan yang lainnya. Tayyib. Maka kata Muawiyah ketika melihat kurang benar ini kerjanya si budak tersebut, wa ana rajulun min bani adam asafu kama ya'safun, aku pun sama laki-laki dari kalangan manusia, aku pun marah seperti manusia marah yang lainnya. Fasakattu sakatan, maka aku tempeleng bocah tersebut, ya, atau budak tersebut, ya, dipukul budak tersebut karena marahnya Muawiyah atas kerjanya si budak tersebut, ya. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa azuma dzalika alayya, ya, kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena aku anggap perkara itu besar. Beliau kecewa, ya, dengan apa? Beliau pukul budak tersebut dengan kemarahannya. Tetapi apa, pada akhirnya beliau kecewa, ya, dengan terjadinya apa? Pemukulan terhadap budaknya. Sehingga beliau mengadukan kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, afala u'tiquha, wahai Rasulullah, apakah aku bebaskan saja budak tersebut sebagai bayaran, sebagai tebusan pukulanku tadi, ya, para sahabat, yang namanya manusia tadi lepas kontrol, lupa dia, sehingga apa, menyesal dengan apa, ingin menebusnya dengan membebaskan budak tersebut akibat pukulannya. Yang menunjukkan apa, kalau juragan itu harus sabar, ya, punya anak buah itu harus sabar, dinasehati, diarahkan, diajari, jangan main tampar atau tendang atau apa, mencaci maki dan yang lainnya. Tapi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bisa, seorang juragan itu, ya. Tidak pernah Anas bin Malik mendengar apa, lima taf'alu kadza walima lam yaf'al lam taf'al kadza, kenapa engkau berbuat ini, kenapa engkau tidak berbuat ini. Tidak pernah apa mendengar celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu seorang juragan, seorang bos istilahnya, yang faham. Tayyib, apalagi bos di markas ilmu. Kalau ada bos di markas ilmu, ya, harus sabar ini. Tayyib. Maka kata Rasulullah apa? Ijtini biha. Coba datangkan dulu kepadaku. Fa'ataituhu biha, kemudian dibawa budak tersebut oleh Muawiyah. Faqala laha, Rasulullah berkata kepadanya, kepada budak tersebut, aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Budak tersebut menjawab apa, di langit. Wa man ana, siapa saya? Qala anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Siapa yang jawab? Budak yang kerjanya apa? Ngangon, gembala. Tapi tahu ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Ya. Man ana, anta Rasulullah. Jawaban yang sahih, mumtaz. 100 langsung jawabannya. Ya. Anak-anak mungkin bingung, aina Allah, di mana? Tanya. Atau bahkan sekarang orang-orang yang dianggap apa, sudah cuci otak, ya, dianggap orang-orang yang memiliki detail yang banyak, ketika ditanya aina Allah, bingung mereka. Sehingga jawabannya apa? Fi kulli makan, di setiap tempat. Atau jawabannya apa? Embuh. Enggak tahu katanya. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kalah dengan budak yang tidak pernah sekolah. Kerjanya apa? Tahunya apa? Ekor kambing, istilahnya seperti itu. Tapi apa kata para ulama? Menunjukkan apa? Manfaatnya tinggal hidup di lingkungan ilmu bersama juragan yang berilmu, sahabat. Ya, sehingga meskipun dia tidak belajar secara langsung, tapi dia mampu mengambil faedah di rumah majikannya dengan akidah tauhid yang benar. Itu cuma modal apa, ikhwatul fillah? Dia hidup tinggal bersama orang-orang yang apa, beramal di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bagaimana kalau dia belajar? Tentunya lebih daripada itu. Ya. Lebih daripada itu. Hanya tinggal saja dengan orang-orang yang beramal di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia kecepretan. Tahu bagaimana akidah yang benar dan tauhid yang benar. Ini menunjukkan apa? Seseorang akan benar akidahnya dan tauhidnya tatkala tinggal di lingkungan ilmu. Ketika tinggal bersama masyarakat yang beramal di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tayyib. Dalil yang lainnya yang menunjukkan ketika hidup di lingkungan ilmu, di lingkungan orang-orang yang beramal di Al-Quran dan As-Sunnah, akan baiknya akidah kita dan keturunan kita, yaitu hadith Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man qablakum qatala 99 nafsan. Dahulu zaman sebelum kalian, yaitu Israiliyat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. 99 manusia dia bunuh. Padahal yang namanya membunuh apa, dosa besar di kitab-kitab mereka, demikian pula di dalam kitab kita Al-Qur'an sebagai dosa yang besar. Fasa'alahu an a'lami ahli dunya fadulla ala rahibin. Kemudian dia bertanya tentang manusia yang paling tahu, yang paling alim di muka bumi ini. Siapa? Apakah ada? Ya, menunjukkan ada keinginan dia untuk bertobat. Ditunjukkan rahib, seorang ahli ibadah. Fasa'alahu innahu qatala 99 nafsan fahallahu min taubah. Sesungguhnya dia menghikayatkan orang lain. Sesungguhnya ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Apakah dia masih mendapatkan taubat? Maka kata ahli ibadah ini, kata si rahib ini, la. Tidak ada taubat bagi orang yang telah membunuh 99 jiwa. Faqatalahu fakamula mi'ata nafsin. Ya. Kemudian apa, pendeta ini atau ahli ibadah ini dibunuh juga sekalian. Marah dia. Sampai akhirnya sempurna dia membunuh apa? 100 jiwa. Tayyib. Kemudian fasa'alahu an a'lami ahli dunya fadulla ala alimin. Dia bertanya lagi, apakah ada orang yang paling alim di dunia tersebut, di daerah tersebut? Ditunjukkan bahwasanya ada orang alim. Fasa'alahu, maka dia bertanya, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah. Ya, sesungguhnya ada seseorang yang membunuh 100 jiwa, apakah dia masih mendapatkan taubat? Maka kata orang alim ini, na'am. Faman yahulu bainahu wa bainat taubah. Ya. Iya, tentunya ada taubat. Siapa yang bisa menghalangi antara dia dengan taubatnya? Ya. Sehingga kata seorang alim ini, intalik ardin kaza kaza fa inna biha ya'budun Allah fa inna biha unasun ya'budun Allah fa'budillah. Pergi ke sebuah negeri, ya, ke sebuah daerah, ke sebuah kampung yang kampung tersebut penduduknya beribadah kepada Allah. Dan kamu pun apa? Beribadah bersama mereka kepada Allah. Ditunjukkan oleh seorang alim ini untuk apa? Tinggal hidup bermasyarakat dengan masyarakat yang apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tayyib. Akhirnya pergi orang ini. Kemudian kata alim tersebut, "Wala tarji' ila ardik fa innaha ardun su'." Jangan sekali-kali kamu kembali ke daerah kamu, ke tempat kamu, karena tempat kamu itu apa? Tempat yang jelek. Ya. Jadi jangan sampai apa, negeriku negeri tercinta. Ya. Enggak mungkin saya tinggalkan. Mungkin. Terlebih apa? Wajib kita selama hijrah. Kalau memang negeri kita itu negeri kafir, negeri musyrik, negeri bid'ah, maka hendaknya seseorang apa, berpindah dari situ. Mencari apa, lingkungan yang beramal di atas Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Sehingga ini syahidnya. Wala tarji' ila ardik. Pandai-pandai memilih lingkungan yang bagus, yang baik, yang membantu diri-diri kita untuk beramal saleh, menegakkan sunnah, menegakkan tauhid. Ini poin yang pertama, yang seseorang setelah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan akidah dan tauhid yang benar jika lo tinggal hidup di lingkungan penduduk yang beramal di atas Al-Qur'an dan juga As-Sunnah, sehingga mereka mengambil akidahnya dan tauhidnya di atas Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Yang kedua, seseorang akan benar akidahnya dan tauhidnya setelah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Hafidzallahu taala, ayyuhayyi'akallahu bi'alimin sunni. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan, memberikan fasilitas kepada engkau dengan seorang pengajar sunni. Seorang pengajar sunni. Itu seorang pengajar yang apa? Konsekuen di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nikmat yang sangat luar biasa telah pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita bisa belajar dengan apa? Orang-orang, guru-guru kita yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Komitmen di atas sunnah. Ya. Tidak goyah dengan dinar kuwaitnya. Tayyib. Tidak merasa enak ternyata hidup dengan mereka. Kok kenapa enggak dari dulu ya, pokoknya. Tayyib. Dan yang lainnya. Bahkan min sa'adatil abdi, termasuk dari kebahagiaan seseorang ketika dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala belajar dengan guru-guru daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana dikatakan oleh Ayyub ibnu Abi Tamimah As-Sikhriani rahimallahu taala, kata beliau, inna min sa'adatis syabab ay al-a'jami ayuwafiqahum Allah li'alimin min ahli sunnah. Kata Ayyub ibn Tamimah As-Sikhriani, termasuk daripada sa'adatul abdi atau sa'adatul syabab hadath, kebahagiaan seseorang dan a'jami, orang-orang non-Arab, kebahagiaan seseorang dari kalangan Arab ataupun non-Arab ketika Allah berikan taufik kepadanya untuk dia belajar dengan seorang alim dari kalangan ahli sunnah. Ya, sehingga di sini pandai-pandai memilih guru yang dia dari kalangan ahli sunnah. Karena ilmu, kata para sahabat, al-ilmu din, fangzuru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu agama. Sehingga apa? Lihat oleh kalian dari mana kalian mengambil agama. Ya. Dari mana diambil agama tersebut? Tentunya apa? Dari seorang alim yang terpercaya, yang kokoh di atas as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.